Nabi Yasa tidak banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Akan tapi beliau adalah salah satu yang disebutkan oleh Al-Quran, maka kita wajib mengimaninya. Seperti yang sudah kami sampaikan, ada sebagian dari Nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran sekaligus diceritakan dengan panjang lebar. Ada yang disebutkan ceritanya tidak panjang lebar, ada yang disebutkan tapi tidak disebutkan ceritanya. Kemudian setelah itu Dzulkifli. Sebagian mengatakan bahasanya Nabi Dzulkifli adalah putra daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Setelah itu Nabi Daud, yang Allah beri kepada Nabi Daud kelebihan, yaitu Allah jadikan besi itu lembut di tangan Nabi Daud, melembutkan besi, dan beliau adalah menjadi raja, Raja Daud, Nabi Daud, yang setelah itu beliau seorang raja dan sekaligus nabi dan utusan Allah untuk Bani Israel yang ada di Palestina, lahir di Syam. Kemudian beliau punya putra namanya Sulaiman, lanjutannya Nabi Sulaiman. Dzulkifli Daud Sulaiman ittaba. Ittaba maksudnya mengikuti pendahulu-pendahulunya dari para nabi. Itu menjalankan tugas dari Allah, menyampaikan risalah. Sulaiman diberi oleh Allah sebagai rasul utusan Allah yang faham bahasa binatang. Yang faham bahasa binatang. Dan jin semuanya patuh tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan kisahnya tentang burung hud-hud, burung, dan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu adanya di Yaman sana, yang pada akhirnya kerajaan Bilqis dipindah ke Palestina, tempatnya Nabi Sulaiman. Sekarang yang tersisa di Yaman nama Arsyul Bilqis. Jadi ada pondasi-pondasi dan tempat kerajaannya Ratu Bilqis masih ada tersisa di Yaman sana, dan dikunjungi. Cuman Buya kesana gak ngelihat apa-apa, mungkin yang namanya bekas. Nabi Sulaiman kemudian setelah Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud, setelah Sulaiman Ilyas, Ilyas Yunus Zakaria Yahya. Nabi Ilyas, Ilyas ini keturunan daripada Nabi Harun, cucu daripada Nabi Harun alaihissalam. Kelahirannya ada di Syam. Kemudian Nabi Ilyas meninggal setelah Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Zakaria. Dan memang Nabi Ilyas adalah urutannya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Yunus, ini juga sebutkan dalam Al-Quran kisahnya, yang beliau ada di dalam perut ikan waktu beliau akan meninggalkan kaumnya. Setelah diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian, yaitu Nabi Yunus menjadi orang yang terpilih untuk diceburkan ke dalam laut. Keyakinan mereka ini termasuk pendidikan bagi siapapun, ya, tidak pantas, ya, tapi bukan sebuah pelanggaran bagi seorang nabi seperti itu, karena beliau merasa bahwasanya umatnya tidak segera menyambut. Beliau rindu untuk umatnya itu agar menyambutnya. Akhirnya ingin pergi ke sebuah tempat, tapi malah menjadi sebab Nabi Yunus diceburkan ke laut dan ditelan oleh ikan. Diselamatkan oleh ikan, ditelan oleh ikan, dan di dalam perut ikan Sayyidina Yunus alaihissalam, di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, di dasar laut gelap, di dalam gelap, di dalam gelap, beliau bertasbih saja di dalam perut ikan, menyanjung Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihi salam, istighfar Nabi Yunus, mengakui bahwasanya beliau mengakui akan apa yang dilakukan selama ini, meninggalkan kaumnya. Beliau menganggap dirinya sebagai orang yang berbuat zalim, merasa, dan sebaiknya semua orang merasa seperti itu. Dan juga sekaligus zikir ini dihimbau kita, kalau kita dalam kesumpekan, kesusahan, gelapnya sebuah keadaan, banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya keluar dari perut, akhirnya ikannya minggir ke pantai, dan keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Yunus, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Nabi Zakaria, Zakaria ini nasabnya sambungnya kepada Nabi Daud nanti. Zakaria nasabnya kepada Nabi Daud. Beliau ada di Sam, lahir di Sam, diutus untuk Bani Israel juga. Jadi Bani Israel itu mendapatkan nabi banyak. Nabinya banyak, orang Bani Israel itu. Nabinya banyak, tapi pembangkangannya juga banyak. Pembangkangannya, pemberontakannya kepada nabi-nabinya. Sampai Nabi Zakaria ini adalah termasuk dibunuh. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu di dalam surat Maryam juga ada disebutkannya, mukadimah surat Maryam. Ya Zakaria inna nubashiruka bihulaminis muhu Yahya. Nabi Zakaria itu bapaknya Nabi Yahya. Harus kita yakini yang jelas. Nabi Yahya, waktu itu Nabi Zakaria sudah umur 90 lebih. Tidak ada harapan punya anak, istrinya juga sudah tua. Istrinya sudah tua, mandul menurutnya. Akan tetapi begitulah Allah menghendaki, lahirlah Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam, setelah Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dan kalau kita kembali kepada kisah yang disebut di dalam Al-Quran, begitu pentingnya kita itu berharap baik kepada zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Itu dikisahkan Sayyidah Hannah, ibunda Siti Maryam. Ibunda Siti Maryam itu namanya Sayyidah Hannah. Beliau selalu memohon kepada Allah agar diberi anak yang baik. Bahkan bukan sekedar memohon, sudah dinazarkan, kalau punya anak akan aku jadikan anakku ini sebagai orang yang hanya hidupnya di tempat beribadah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, yang ada di perutku ini ya Allah, jadikan orang yang enggak terikat dengan apapun kesibukan dunia, tapi bebas untuk beribadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Tapi ternyata Sayyidah Hannah diberi oleh Allah, inni wadha'tuha untha, lahir perempuan. Wa inni sammaituha Maryama, aku beri nama siapa? Maryam. Wa inni u'idhuha wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, ini doanya begitu, aku memohon wa'idhuha wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim, aku memohon kepada Allah ya Allah, jaga anak perempuanku itu dan keturunannya dari syaitonir rajim. Sehingga nanti ada pembahasan, setiap orang lahir itu kena masuk syaiton, disentuh oleh syaiton sehingga bunyi air nangis, termasuk para nabi yang lainnya. Kecuali Siti Maryam dan Siti Sayyidina Isa alaihissalam, ini karena doa Sayyidah Hannah. Inni u'iduha wa dhuryata minasyaitan rajim. Inni wadu'tuha untha, aku melahirkan seorang wanita. Dan semua orang tahu walaysa dzakaru mithlul untha. Yang diinginkan adalah seorang anak laki-laki, tapi lahirlah seorang anak perempuan. Ini termasuk adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta kepada Allah yang bagus, jangan minta yang jelek, jangan tanggung deh minta yang bagus. Setelah itu jangan prasangka buruk kepada Allah. Kadang sesuatu itu belum diberikan kepada kita bukan karena Allah tidak memberi. Kadang Allah memberikan sesuatu yang lebih gede atau sesuatu yang lebih kita perlukan. Atau ditunda untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Maka dalam kisah Sayyidah Hannah mengharap anak laki-laki yang lahir dari perutnya, tapi inni wadu'tuha untha, lahirlah seorang wanita. Namanya siapa? Siti Maryam, dikasih nama Maryam. Ini sama itu Maryam. Agar tetapi lihat doanya seorang wanita yang soleh. Hannah bukan seorang nabi. Hannah seorang wanita solehah. Kemudian setelah itu, biarpun dia seorang perempuan, Maryam itu ternyata bisa seperti yang diinginkan oleh ibundanya, hanya mengabdi di tempat ibadah, mihrab tempat ibadah. Tapi yang mengherankan, di mihrab tersebut, di tempat tersebut, Siti Maryam tidak pernah keluar ke sana kemari. Tapi Allah berikan rizki. Di tempatnya Sayyidatina Maryam ada makanan musim dingin, padahal waktu itu musim panas, dan begitu sebaliknya. Sampai Sayyidina Zakaria itu bingung, dari mana aku dapatkan ini wahai Maryam? Dari Allah. Dari sinilah maka orang memperdebatkan apakah Siti Maryam itu nabi atau bukan. Yang benar adalah Siti Maryam adalah bukan seorang nabi, tapi wanita solehah, waliullah, wali Allah yang mendapatkan karomah besar. Baik, apakah sampai di sini? Apakah hanya sampai di sini doanya Sayyidah Hannah? Oh tidak, sudah diberi seorang anak yang solehah. Pun setelah itu lihat, Siti Maryam akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang hebat. Siapa? Sayyidina Isa alaihissalam. Dan Sayyidah Hannah, Sayyidatuna Maryam itu sendiri, memang dia adalah seorang wanita, tapi kualitasnya tidak kalah dengan seorang laki-laki. Sehingga waktu menyeru Sayyidina Isa, Sayyidat Maryam disebutkan, warka'i, beribadalah engkau wahai Maryam, ma'arraki'in, bersama kaum pria yang beribadah. Warka'i ma'arraki'in. Nah, rukulah engkau wahai Maryam bersama laki-laki yang ruku. Artinya apa? Kau perempuan tapi kualitasmu tidak kalah dengan kaum pria. Para ulama mengambil faedah daripada kisah ini banyak sekali, termasuk itu tadi. Kalau berdoa jangan kecil-kecil, doa yang besar, kemudian jangan prasangka buruk kepada Allah. Kemudian tidak boleh merendahkan seorang anak perempuan, bisa saja dia adalah lebih unggul daripada anak laki-laki karena karunia. Kemudian apa? Selagi doa kita serius akan Allah kasih, dan ternyata setelah itu Allah kasih. Kasih Sayyidina Isa alaihissalam cucu yang tidak kena masuk syaitan tadi. U'iduha wa dhurriyataha. Dhurriyataha ini adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Cucunya siapa? Cucunya Sayyidah Hannah. Dan Sayyidina Isa alaihissalam termasuk nabi besar, ulul azmi, nabi yang dikagumi pada zamannya, nabi yang mulia pada zamannya, bukan saja pada zamannya, hebat lagi. Ternyata Nabi Isa adalah salah satu nabi yang diberi oleh Allah kesempatan untuk bergabung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Sehingga di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun dan beliau akan menjalankan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai Nabi Isa yang punya syariat sendiri. Tapi Nabi Isa akan turun dengan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para nabi kayak Nabi Musa dan yang lainnya memohon kepada Allah, ya Allah, aku pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Isa Allah jadikan umat Nabi Muhammad di akhir zaman nanti. Nah, ini adalah sampai dikisahkan Sayyidina Isa tidak mau menjadi imam selagi masih ada cucunya baginda Nabi, yaitu Imam Mahdi alaihissalam. Ini adalah kisah panjang tentang Sayyidina Isa AS. Dan Sayyidina Isa syariatnya sama dengan syariat Nabi Muhammad. Tidak ada beda. Yang menjadi beda adalah perubahan yang ada di Bible. Nabi Isa mengajarkan Tauhid. Urusan akidah yang diajarkan Nabi Isa AS sama dengan yang diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Wa Taha. Dan nanti Sayyidina Isa juga meninggal. Pada akhirnya meninggal setelah beliau kembali ke dunia, kembali turun, sekarang masih hidup. Nah, keyakinan yang harus kita yakini bahwa Sayyidina Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup sampai hari ini. Cara makannya gimana? Itu bukan urusanmu. Urusan Allah. Jadi ini keyakinan jumhur ulama dan tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Lagi khususnya kita ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya Sayyidina Isa adalah diangkat oleh Allah dan tidak sempat dibunuh oleh rombongan-rombongan Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Tidak, jadi Nabi Isa diangkat, masih hidup sampai hari ini dan nanti akan turun. Maka kita jangan menoleh pendapat orang akhir zaman yang mengatakan Nabi Isa adalah telah meninggal dunia. Tidak, Nabi Isa adalah masih hidup dan nanti akan turun ke bumi menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi Isa AS wafat, dan termasuk kemuliaan lagi yang didapat oleh Sayyidina Isa AS, mau tidak mau ternyata beliau nanti dikubur dekat dengan kuburnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Baik, ini adalah Sayyidina AS. Kemudian Toha Zakaria Isa wa Toha. Toha adalah salah satu nama khilaf di antara sebagian orang. Sebagian mengatakan Toha bukan nama Nabi Muhammad SAW. Yang benar nama Nabi Muhammad, termasuk nama Nabi adalah Toha. Toha adalah nama Nabi SAW. Khatimun, pungkasan para Nabi. Dak, tinggalkan ghaya, kesesatan dalam pemikiran. Jangan sampai ada yang berkata ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jangan mengikuti kesesatan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pemikiran tentang ada Nabi setelah Nabi Muhammad ini bermacam-macam bentuknya. Di antaranya adalah yang meyakini ada seorang yang maksum setelah Rasulullah. Itu sama artinya mengatakan ada Nabi setelah Nabi. Ahmadiyah akhir zaman, sebelumnya sudah ada. Misalnya kelompok orang yang mengatakan bahwasanya ada manusia yang maksum. Kalau maksum apa artinya? Tidak bisa melakukan dosa. Omongannya pasti benar, tidak ada yang salah. Artinya semua omongannya kalau dicatat sama dengan omongan Nabi dan sama dengan Al-Qur'an. Maka keyakinan yang batil yang mengatakan bahwasanya ada yang maksum selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengatakan istri Nabi maksumah. Kita tidak mengatakan Imam Ali maksumah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra maksumah, tapi kita mengatakan bahwasanya beliau dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita mengatakan Sayyidina Ali adalah orang yang Sayyidat Fatimah Az-Zahra insyaallah tidak pernah melakukan maksiat. Karena beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah, tapi tidak boleh kita gelari maksum. Karena apa? Kalau menggelari maksum ini akan mengangkat manusia sama dengan derajat Nabi. Karena kalau sudah maknanya maksum, enggak boleh ada yang membantahnya, enggak boleh ada yang melawannya. Karena maksum dijaga oleh Allah, omongannya pasti benar. Nah, ini kelompok bahaya sekali. Sebetulnya itu kelompok membuat Nabi tandingan biarpun berkelok-kelok, halus. Nah, termasuk diantaranya yang mengatakan bahasanya ada imam-imam yang maksum, itu tidak dibenarkan, bahaya sekali. Imam-imam yang maksum, seperti imam, ada kelompok namanya Syiah Imamiyah, mereka mengatakan imam mereka maksum. Dimulai daripada Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan, Imam Husin, dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan meyakini semacam itu. Kalau kita mengatakan Imam Ali dijaga oleh Allah, kekasih Allah, sahabat besar Nabi Muhammad, minal asroh al-mubasyari nabil jannati, salah satu orang yang dari 10 orang yang diberi kabar gembira surga, dan Sayyidat Fatimah ahli surga, itu juga kabar gembira dari Nabi. Nabi pernah berkata kepada Siti Fatimah, engkau adalah orang pertama dari keluarku yang menyusulku. Menyusul di mana? Nabi bukan di gardu, Nabi bukan di pantai, tapi Nabi di surga. Ya surga dong, ya, keyakinan. Termasuk Sayyidina Hasan Susin ahli surga, karena Nabi mengatakan, hadha sayyida, hadhani sayyida sababi ahli jannati. Ini adalah pemimpin-pemimpin pemuda ahli surga. Ada itu ahli surga dari kabar gembira dari baginda Nabi. Tapi enggak perlu kita mengatakan maksum, karena urusannya mengatakan maksum, urusannya merusak syariat. Sehingga omongan Nabi akan digeser. Kenapa? Oh, ini juga maksum. Dan keyakinan memaksumkan para imam itu sendiri ada hubungannya dengan upaya untuk melemahkan akidah ahli sunnati wal jamaati. Karena ahli sunnah wal jamaah kan punya hadis, periwayatan hadis, Al-Quran kemudian hadis itu dengan cara yang luar biasa, Sahih Bukhari dan seterusnya. Ini adalah satu bangunan ilmu yang sangat kuat, sampai menukil memindahkan ilmu itu enggak gampang. Murid harus ketemu guru dan hafalannya harus hebat, macam-macam syaratnya. Sehingga kalau syarat hadis dianggap sahih harus ada 5 syaratnya, sambung sanadnya, perawinya kuat hafalannya, kemudian selamat daripada illat, daripada syad, sudut. Jadi nanti ada 5 syarat terima hadis. Nah, bangunan penukilan, apa cara penukilan ilmu yang luar biasa inilah yang mau tidak mau, pertama, sisi lain jaminan keotentikan, keaslian syariat ini akan terjaga. Kemudian kepercayaan umat akan mudah. Karena apa? Caranya seperti ini. Lah ini kelompok lain gak punya kayak begini. Gak punya hadis-hadis semacam ini. Gak ada pembukuan hadis begini. Gak ada. Dan memang gak punya. Karena adanya Islam, hanya ada Islam ahli sunnati wal jamaati, Islam sahabat Nabi. Sementara mereka mengingkari sahabat terdekat pun tidak boleh ini semuanya. Maka gimana agar kita punya pendapat yang bisa dipercaya? Maka mereka membuat imam-imam maksum. Tandingannya, nih, kalau imam maksum kan, ini omongan sahabat Nabi, bukan kalah semuanya. Ini adalah upaya untuk membuang sunnah-sunnah Nabi. Sehingga enggak perlu kembali sunnah Nabi. Kalau yang membawa adalah sahabat, nah, kemudian ya upaya untuk menjauhkan dari syariat, sahabat dinodai. Abu Bakar dicaci maki, Umar dicaci maki, Abu Hurairah termasuk perawi hadis yang paling banyak. Abu Hurairah termasuk minal muktsirin yang biriwayatil ahadits, ya, orang termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lihat bagaimana nama Abu Hurairah itu tercemar, membuat fitnah untuk Abu Hurairah, fitnah untuk Siti Aisyah. Karena Abu Hurairah itu adalah duduk dengan Nabi hanya berapa belas bulan, 17 bulan. Tapi beliau dengan kecerdasannya dan ketekunannya bisa mengumpulkan hadis yang paling banyak. Kemudian dari para wanita Siti Aisyah, orang-orang yang membawa hadis paling besar ini mulai dirusak. Biar orang enggak percaya, yang membawa adalah Siti Aisyah. Yang membawa Abu Hurairah. Dikatakan Siti Aisyah pelacur, na'udzubillah. Dikatakan ini, lah, di sini akan mungkin keraguan-raguan. Jadi bermacam-macam upaya untuk menghindarkan sunnah. Di antara yang paling besar adalah membuat imam-imam yang dianggap maksum. Ini bahaya. Membuat imam-imam yang dianggap maksum, maka kalau sudah maksum, ngerti maksum. Maksum, maksum, tidak akan salah. Kalau sudah omongannya imam, kalau imam yang maksum, jangan dibantah. Berarti ini membuanglah. Ini upaya-upaya orang dari luar Islam sana. Sementara akidah yang benar adalah dua pilar besar di dalam Islam, yaitu berpegang kepada Nabi Muhammad melalui dua pilar, yaitu satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membuang salah satu pilar itu adalah akidah sesat. Ada orang cinta ahli bait tidak cinta kepada sahabat Nabi, sesat. Atau mencintai sahabat Nabi tapi tidak cinta kepada ahli bait, juga sesat. Dua pilar yang tidak boleh dipisahkan. Itu kalau dilacak seperti itu. Makanya ini, dakhaya tinggalkan kesesatan-kesesatan yang mengatakan ada yang maksum setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahayanya besar. Apa artinya pendapatnya Imam Syafi'i dibanding pendapatnya imam yang maksum? Ya maksum kan langsung dari Allah. Imam Syafi'i ijtihad, buang, habislah nanti. Sebetulnya upaya mereka ingin membuat tandingan, cuma enggak mampu, harus dengan dusta. Sehingga termasuk propaganda yang paling disebarkan adalah bagaimana berdusta itu demi kebaikan jadi boleh, sehingga masyhur dengan istilah taqiyah. Kalau kita bicara akidah, taqiyah adalah berbohong. Biarpun ada martabat-martabat taqiyah di sana. Nah, di situ ada kelompok namanya Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah di sana. Tidak semua Syiah adalah dalam kesesatan, akan tapi kebetulan yang dibawa ke Indonesia adalah termasuk Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah Ja'fariyah. Dan itu yang mengkafirkan Sayyidat Aisyah, mengkafirkan si Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Sayyidina Umar. Nah, perlu kita bahas masalah itu karena ini adalah da'ghiyah. Ada upaya-upaya setelah baginda Nabi Muhammad, ada upaya-upaya mengatakan ada yang maksum setelah Nabi. Ini merusak bangunan keilmuan yang selama ini dibangun oleh para ulama dengan adanya orang yang dianggap maksum tadi. Alaihim salatu, semoga salawat senantiasa Allah limpahkan kepada mereka. Wassalamu, dan keselamatan, kesejahteraan. Wa alihim, dan juga keluarga. Ini keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihim matamatil ayyamu, selagi hari berganti. Selagi hari masih selalu berganti dan belum berhenti. Semoga salawat terus terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Wal malaku, dan termasuk yang harus kita yakini adalah kita iman Allah mempunyai malaikat. Sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah memerlukan malaikat. Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada apapun. Tapi segala apapun, segala sesuatu dan apapun akan memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan malaikat tanda kebesaran Allah. Kalau Allah mau menghancurkan pun juga bisa. Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah minta bantuan malaikat untuk mencatat amal hamba-hambanya. Oh enggak, Allah Maha tahu. Pernah saya buatkan contoh, masih ingat? Masih ingat? Ada orang enggak mau pakai. Allah membuat sebab itu adalah untuk kelestarian dan untuk keindahan. Oh, saya enggak langsung saja dari Allah enggak pakai sebab. Okelah. Nanti kamu nikah tapi enggak usah ketemu istri, langsung punya anak. Mau? Sudah pengen menikah, pengen cari istri yang cantik, suami yang ganteng. Oh, ya sudah. Nanti enggak usah ketemu, nanti langsung Allah kasih anak. Karena Allah bisa. Kenapa Allah saja begitu? Kayak gitu loh, ngatur Allah itu namanya. Ya, sebab itu adalah untuk kelestarian, keindahan dan seterusnya. Nah, ini mau ngatur Allah, ini hamba mau ngatur Allah. Baik. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah enggak bisa memantau kita, bukan. Sehingga Allah mensyariatkan laki dan perempuan bertemu untuk keturunan bukan berarti Allah tidak bisa memberikan anak tanpa ada seorang bapak. Bisa. Nabi Isa juga jadi contoh, Nabi Adam dari tidak dari bapak dan ibu. Cuman setelah Allah membuat ini sunnatullah, ini biar berjalan seperti itu, ada kelestarian semesta, kesinambungan, ada ini. Ini kadang-kadang nanti semakin kurang ajar kepada Allah. Kenapa Allah tuh maha kaya katanya? Kenapa harus ada orang fakir? Biar kaya semuanya. Kalau kaya semuanya kamu bingung nanti. Enggak ada yang bangun rumahmu, enggak ada yang mencangkulkan spitengmu, mobilmu macet, enggak ada yang bisa mendorong, bingung kau. Nah, ini. Allah buat biar ada lestari semesta ini. Jangan ngatur Allah deh. Ngatur Allah, bingung. Nanti kalau ini macam-macam kalau sudah mulai kurang ajar sama Allah. Kenapa hidung saya kok depan ya Allah? Jadi kalau naik motor susah ya Allah. Jadi harus pakai masker. Mau di belakang hidungmu. Ini orang makhluk tuh diam. Maka Allah menciptakan malaikat bukan Allah memerlukan malaikat. Ada yang meminggul arasy, ada yang mencatat amal kita. Allah sudah tahu itu semuanya, tapi Allah ciptakan begitulah karena keagungan Allah, bukan karena Allah memerlukan mereka. Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat tanpa ayah dan ibu, dan bukan laki-laki, bukan perempuan. Jangan katakan malaikat laki-laki, jangan katakan malaikat perempuan. Yang mengatakan malaikat laki-laki atau perempuan kafir, keluar dari iman. Baru belajar bahasa Arab dan saya dengar langsung, malaikat aja sama perempuan, malaikatun, ada tak marbutohnya, dipikir begitu. Langsung dibilang malaikat perempuan, ini enggak ngaji. Dan saya dengar langsung, malaikat aja perempuan. Siapa bilang malaikat perempuan? Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak makan dan tidak minum, tidak bermaksiat, tidak tidur. Apa yang Allah perintahkan, selalu Allah jalan, apa selalu mereka jalan. Dan tidak pernah ada yang mengingkari. Tidak akan ada yang bermaksiat. Itu malaikat. La akla la akla la akla la surba wa la nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur bagi mereka. Malaikat Allah banyak, enggak ada yang bisa menghitung. Bayangkan yang tawaf aja setiap hari ada yang tawaf itu 70 ribu malaikat tawaf. Kemudian keluar dan tidak balik lagi sekali tok tawafnya. Hitung aja. Setiap hari berapa? Sebulan berapa? Banyak malaikat Allah. Tapi kita tidak wajib mengetahui nama-nama mereka kecuali 10 berikut ini. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril aminul wahyi, yang membawa wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekaligus malaikat Jibril adalah paling bagusnya, paling utamanya malaikat. Jadi paling utamanya malaikat adalah malaikat Jibril, tapi tetap di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mikail, Israfil, Azrail, ini nama-nama malaikat yang disebutkan oleh Syekh. Untuk Israel itu memang tidak disebutkan dengan nama Israel kecuali dari riwayat dari baginda Nabi. Memang sebagian orang mempertanyakan tentang kesahihan, tapi yang jelas ada malaikat malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Adapun masalah namanya, ada yang menyebut namanya Israfil, Israel apa? Azrail. Untuk mencabut nyawa. Israfil untuk meniup trompet nanti. Sekarang lagi ngapain? Mereka hamba yang terkasih, jangan tanya. Tanya urusanmu sholat atau belum, gitu aja. Tanya malaikat ngapain sekarang? Mereka adalah hamba yang tidak pernah bermaksiat. Kan bisa bertasbih, bisa ngapain saja karena mereka adalah orang apa, makhluk-makhluk mulia. Munkar dan nakir. Munkar nakir ini adalah dalam riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang dikubur nanti akan datang dua malaikat, mungkar wa nakir. Namanya mungkar nakir itu aslinya bentuknya itu orang mengingkari, serem, menakutkan, kecuali bagi ahli iman. Menakutkan. Dan dia akan tampak sesuai dengan amal hamba tersebut. Kalau baik, dia akan dengan lembut dan bertutur kata yang lembut, bertanya dengan pertanyaan yang baik, sehingga seorang hamba tidak akan takut dan mengerti kalau itu hamba Allah. Itu hamba Allah, tidak perlu takut. Karena Anda insya Allah termasuk golongan itu, amin. Jadi kalau ketemu malaikat mungkar nakir, oh kenapa takut? Aku dan dirimu sama, sama hamba Allah. Silakan tanya. Man rabbuk? Allahu rabbi. Tanya apa lagi? Man nabiyuk? Nabi Muhammad nabi. Selesai. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, lihat, melihat saja sudah ketakutan. Kelihatan kakinya, tidak ketakutan di mana kepalanya. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Lebih lantang dari halilintar. Bayangkan, dalam keadaan sunyi, senyap, panci jatuh saja kita kaget. Panci kecil. Bagaimana dalam keadaan senyap, sunyi, apalagi dikasih mukaddimah dengan suara-suara yang menyeramkan, amal buruknya, ada zinanya, ada mabuknya, di dunia akan tampak menyeramkan. Dalam keadaan takut, datang makhluk Allah yang bernama malaikat mungkar dan nakir dengan bentuk yang menyeramkan, lalu bersuara lebih lantang dari halilintar. Itu belum seksa. Dengar suaranya saja sudah kayak diseksa, itu belum seksa. Sehingga seorang hamba tidak bisa berkata, hanya bisa mengatakan ah ah ah dengan menrebuk ah ah ah. Baik, kemudian setelah tidak bisa menjawab akan diberikan kepada malaikat pemberi rahmat. Ini malaikat mungkar dan nakir. Ada lagi nanti malaikat rakib dan atid. Sebagian mengatakan duanya, rakib atid, rakib atid. Dua malaikat namanya rakib dan atid sama-sama. Ada sebagian mengatakan rakib kanan, atid kiri. Yang jelas ada rakib dan atid. Maknanya sama, rakib atid adalah yang mengintai, yang memperhatikan, yang mencatat amal kita. Rakib atid, yang mencatat amal kita. Dan ini harus kita yakini. Mariyal fidu min kaulin illa ladhihi rakibun. Sehingga atidun, rakibun atidun adalah malaikat yang rakib atid. Rakib selalu memperhatikan, atid yang selalu melazimi, tidak akan pisah-pisah darinya. Rakibun atidun, rakibun atidun. Rakib yang atid, rakib yang atid. Dua malaikat. Sebagian dijadikan rakib atid. Salah tidak bahaya. Satu rakib, ini atid juga enggak ada masalah. Karena mungkin sekali rakib dan atid. Bisa saja ini malaikat yang rakibun, yang dia adalah atidun. Yang dia sangat melazimi dan dia selalu memperhatikan. Rakib atid, harus kita yakini. Setelah itu apa? Apa sih buah daripada ini semuanya? Untuk menambahkan kekuatan iman kita, Allah sudah tahu, enggak pakai malaikat pun juga tahu. Tapi agar tahu kita ini bahasanya malaikat rakib atid, ini memperhatikan kita, mencatat amal kita. Iman itulah yang menjadikan orang itu susah maksiat. Sekarang begini aja. Salah satu dari kita ini siap untuk dikontrol. Sehari aja deh. Mulai pagi sampai pagi lagi dipasang alat rekam. Mulutnya aja deh. Berani enggak kira-kira? Mulai pagi sampai pagi lagi setiap hari, nanti pokoknya dipasang rekaman. Besok langsung diputar di sini rame-rame. Nah, ini ketakutan, waduh nanti saya pas ngomong enggak enak. Nah, padahal namanya rakib atid, lebih dari itu rekaman bisa saja kurang jelas. Kalau catatan malaikat rakib atid, dan itu catatan tidak akan hilang. Zaman sekarang sudah bisa gambarkan bagaimana catatan itu akan dibuka dan tidak akan hilang. Sekarang zaman modern, orang ngomong di YouTube, kalau sudah keluar itu susah ditarik. Omongan yang salah diekspos melalui YouTube atau sebagainya, itu lihat. Biar ngomongnya pada tahun yang lalu bisa dibongkar lagi, makanya harus waspada. Berbicara itu. Itu urusan dunia saja orang CCTV lihat. Ngerti ada CCTV? Wah, enggak jadi dong maling. Mau nyuri ada CCTV. Biarpun CCTV-nya mati, dia terpetakup dia. Kenapa? Merasa dikawal dan dikontrol. Makanya merasakan hadirnya rakib atid adalah membatasi kita untuk bermaksiat. Memang di sana ada maqam yang tinggi, maqam muraqabah, menyadari kalau Allah melihat kita itu sudah sangat cukup. Cuman kadang-kadang kita ini kalau langsung begitu tuh kurang sadar. Sehingga perlu kita menyadari ada raqib atid. Ini kan tidak ada yang diucapkan seorang hamba kecuali dikawal, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi hal-hal semacam ini sebetulnya juga lagi-lagi untuk kemaslahatan kita, agar kita selalu waspada, dikasih tahu ada yang mencatat amalmu. Kemudian setelah itu, Malik, penjaga neraka. Wanadau ya Malik, penjaga Melaka, tidak pernah tersenyum kecuali waktu dilewati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berkata enggak enak ya malaikat. Oh, dia menjalankan perintah Allah di mana saja senang dia. Jaga neraka ya tugasnya jaga neraka. Ridwan. Menjaga apa? Surga malaikat Ridwan. Hafalkan itu semuanya. Itu nama-nama malaikat-malaikat. Ihtada sama ikhtada malaikat Ridwan, mengikuti seperti malaikat-malaikat yang lainnya di dalam kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita meyakini ada malaikat, jadi yang perlu kita percayai dari malaikat yang tidak boleh kita pungkiri adalah disebut nama-namanya ada tadi. Hanya masalah khilaf. Masalah nama Israel tadi khilaf. Tapi yang jelas harus kita percaya adanya malaikat Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Setelah itu arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wal Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun, kitab yang harus kita yakini ada empat disebut dalam Al-Quran. Kemudian ketambahan suhuf, suhuf Ibrahim wa Musa. Ada suhuf. Suhuf adalah sama seperti kitab yang diturunkan kepada Nabi, cuman kalau sudah suhuf di situ tidak mengandung hukum-hukum, hanya isinya adalah tentang pujian-pujian dan hikmah-hikmah. Namanya suhuf, tapi artinya sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, para nabi. Arba'atun min kutubin tafsilah, kitab yang harus kita percaya adalah Tauratun, kitab Taurat. Tauratun, kitab Taurat, diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian setelah Taurat, Tauratu Musa, Tauratnya Nabi Musa, bil huda, datang dengan petunjuk, tanziluha, turunnya kitab Taurat. Zaburu Daud, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa Injilu ala Isa, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kita harus meyakini itu semua terlepas dari penyelewengan yang terjadi, pemalsuan atau perusakan terhadap teks-teks tersebut. Jadi Zabur dan Taurat itu sama dengan Al-Quran dalam arti kalamullah. Definisi tauhid, tauhid yang kita pernah kita bahas, kalamullah, Quran kalamullah, qadimun, azaliyun, qaimun bidzatihi ta'ala, bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin, sama definisinya. Kalamullah yang ada di Taurat sama, kalamullah yang di Injil sama. Cuma di situ ada perubahan-perubahan. Isa Furqan Al-Qur'an ala khairil mala, yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk al-mala, mala manusia. Sebaiknya manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kemudian kita harus percaya dengan suhuf. Suhuf maknanya lembaran. Akan tapi lembaran-lembaran wahyu seperti kitab-kitab yang diturunkan, lembaran-lembaran wahyu bukan berarti turunnya itu seperti Al-Qur'an. Kalau kitab Al-Qur'an bukan kitab langsung turun cetakan dari langit dedeng gitu, bukan. Namanya kitab. Waktu kita menyebut lembaran itu ya secara bahasa suhuf. Suhuf itu lembaran. Tapi artinya adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi tersebut, yang isi suhuf itu adalah hikmah-hikmah, kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat bijak. Gimana surat akhir di sebelum suhuf Ibrahim Musa, ayatnya gimana? Allah dia sana rabbul tamari mutu ya hayy bal tudil hayatun ya akhiratu khairu abqa inna hada. Hikmah, contohnya hikmah itu bunyinya begini, bukan hukum, bal tudzirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairu wa abqa. Ini kisah, tidak ada hukum-hukum apa, kisos ini enggak. Ini hanya menerangkan bahasanya di akhirat itu lebih utama dan lebih abadi. Terus lanjutnya. Inna hadza lafi suhufi ula, suhufi Ibrahim. Ini hal-hal yang semacam itu ada di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf suhuf Musa. Jadi nanti suhuf itu lain daripada kitab. Kalau kitab ada hukum, ada kisos, ada ini, ada itu. Kalau suhuf adanya hanya hikmah-hikmah, kalimat-kalimat yang penuh makna, tapi tidak ada hukum-hukum di dalamnya. Wa suhuful khalili wal kalimi, suhuf khalil Nabi Ibrahim juga ada. Suhuf Ibrahim wal kalim, gelar Nabi Musa. Kenapa? Wa kallama Allah Musa taklima. Fiha, di dalam suhuf-suhuf tersebut, kalamul hakami, kalamnya Rabbul Alamin. Sebetulnya sama kayak kitab, sama kayak kitab, cuman diberi nama suhuf karena memang itu kumpulan khusus, yang itu adalah khusus yang tidak ada di dalamnya hukum-hukum. Suhuf al-alimi, Allah yang maha tahu. Kalamul hakami, al-hakam, masih ingat al-hakam termasuk nama Allah. Al-hakam adalah yang jika menjalankan, melakukan sesuatu adalah dengan serius dan benar, al-hakam. Kemudian al-alim, yang maha mengetahui, tidak tersembunyi apapun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wa kullu ma ata bihi ar-rasul, semua yang dibawa, wa kullu ma, dan segala sesuatu, ata, yang telah datang, bihi, dengan sesuatu tersebut, siapa ar-rasul, rasul artinya apa, apapun yang telah dibawa oleh nabi, fa haqquhu, maka kewajiban kita terhadap hal tersebut, haqquhu, hak atas kita terhadap sesuatu tersebut, at-taslimu, menerima, wal-qabulu, sama at-taslim, menerima, wal-qabulu, mengambil. Enggak boleh membantah, karena itu adalah aturan, itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma atabihir rasul, dan tidak boleh kita membantah kalau sudah keputusan dari nabi. Nah, kemudian nanti baginda Nabi SAW, maka wahyu diturunkan oleh Allah ada dalam kitab suci Al-Quran, dan juga semua yang datang kepada Nabi itu adalah wahyu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nabi tidak berucap kecuali dari wahyu, sehingga semua perilaku Nabi wahyu, semua perilaku Nabi wahyu, petunjuk dari wahyu, sehingga menjadi sandaran hukum kita adalah perilaku Nabi. Maka sungguh sangat salah dan salah orang yang mengingkari sunnah Nabi, dan ada mungkir sunnah besar. Ini kelompok besar, dan mereka juga kalau dihitung dakwah itu ya kayak sukses, pengikutnya jumlah besar, mengingkari sunnah Nabi SAW, mungkir sunnah. Banyak di Mesir juga ada. Aneh, pakai mengingkari. Kaif mengingkari sunnah Nabi SAW? Bukankah kita disuruh mengikuti Nabi? Tapi begitulah namanya kesesatan ada. Maka semua yang datang dari Nabi bukan sekedar Al-Quran saja, tapi pesan-pesan beliau yang diucapkan beliau, hendaknya itu kita terima. Jangan banyak tanya. Ini ada, harus dibawa ke sana pemahamannya ini. Karena ada orang mungkir sunnah, ingkar kepada sunnah Nabi SAW. Aku mau hanya Al-Quran saja, sunnah Nabi tidak mau. Enggak, sesat. Yang membuang sunnah Nabi, membuang jumlah besar dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab aturan-aturan Allah tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tapi dari ucapan Nabi, keputusan Nabi, itu adalah juga hukum-hukum Allah. Bahkan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi adalah memang Allah buat seperti itu, saling melengkapi, karena semuanya sumbernya sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini insyaAllah, baru nanti kita masuk bab lain. Yaum akhir adalah masalah ghaibiyat, beriman kepada yang ghaib, enggak akal kita tidak berlaku di situ. Tapi Imam Yaqub, begitulah susunan akidah. Nanti kita akan bicara tentang ghaibiyat. Beriman kepada yang ghaib itu secara otomatis setelah kita membangun iman yang benar, percaya kepada Allah, ada malaikat, ada nabi, ada kitab suci. Nah, ghaibiyat itu apa? Itu yang diberitakan oleh kitab suci. Jadi paling enteng iman ghaibiyat, asalkan yang pertama, kedua, ketiga sudah beres. Kalau tidak iman kepada nabi, tidak iman kepada kitab suci, gimana ngomong hari akhir, padang mahsyar, tidak berlaku. Jadi iman ghaibiyat itu adalah secara otomatis buah daripada keimanan yang dibangun, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Lah, ghaibiyat itu adanya di sana, bukan khayalan kita, tapi berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar, menetapkan dalam akidah yang Allah ridhoi, akidah ahli sunnati wal jamaati, akidah orang-orang yang soleh, akidah ahli haq, dan semoga kita hidup dengan akidah tersebut, mati dengan akidah tersebut, digiring di padang mahsyar bersama rombongan akidah tersebut, dan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mengampuni guru kita, orang tua kita, dan semoga Allah memalapangkan rizki kita, menjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kajian zawiyah doa kita pada kesempatan kali ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.